Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di mana kita sedang membahas hadis yang ke-28, hadis sahabat Al-Aibad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, yang di dalamnya terkandung wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung. Terdapat wasiat-wasiat yang apabila seorang muslim berpegang dengannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wasiat untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya Al-Khulafa'ir Rasyidin. Kemudian wasiat untuk meninggalkan perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah dalam masalah agama. Yang berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah, itulah yang kemudian akan menyelamatkan umat Islam ini dari perpecahan. Kemudian kita akan membaca syarah dari Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala قوله صد النبي صلى الله عليه وسلم فوعظنا مكا اليوم أمريكا الموعظة فقرى كمي قال الوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب الوعظ يعني مصر لا التذكير يعني أمريكا فرينتا لكن disertai dengan at-targhib awit tarhib, disertai dengan targhib yaitu dorongan, ya, memberikan semangat. Itu sebagaimana sudah kita sebutkan dengan menyebutkan balasan-balasannya, pahala-pahala yang akan diraih oleh seorang di akhirat terhadap seorang yang beramal dengan amalan tersebut. Atau kemudian dengan at-targhib, dengan ancaman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang dinamakan al-wa'z, yaitu mengingatkan dengan menyertainya dengan at-targhib wa at-tarhib. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahawwalu ashabahu bil mau'izati. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jarang-jarang atau kemudian selalu menyelingi para sahabatnya ketika memberikan mau'izah. Tidak selalu diberikan mau'izah setiap hari. Qala wa yukfir wa la yukfiru alaihim makhafata as'amah. Dan Rasulullah tidak banyak memberikan mau'izah kepada mereka, tidak sering memberikan mau'izah kepada para sahabat karena khawatir mereka akan bosan, mereka akan jemu apabila terus-menerus diberikan mau'izah. Jadi mau'izah apabila diberikan sekali-sekali, mengingatkan untuk beramal dengan amalan-amalan soleh, mengingatkan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan penyebutan pahala yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan amalan dan menjauhi larangan, demikian pula ancaman terhadap orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, apabila diberikan sekali-sekali maka ini akan mengena di hati orang yang kemudian mendengarkannya. Beda apabila seorang mendengarkannya terus-menerus setiap hari, maka ada kemungkinan bahwa dia akan bosan, ada kemungkinan bahwa dia akan jemu dan kemudian tidak mau meninggal atau kemudian meninggalkan mau'izah tersebut karena sudah bosan terhadap mau'izah tersebut sehingga meninggalkannya. Namun apabila sekali-sekali diberikan kepada para sahabat atau diberikan kepada kaum muslimin, maka itu menjadikan mereka rindu untuk mendengar mau'izah tersebut. Dan ketika mendengarkan mau'izah tadi, mengena di hati-hati mereka. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu, dan sabda Nabi, wajilat minhal qulub, yang hati itu menjadi takut, hati-hati menjadi takut karena mau'izah tersebut. Qala ayat khawfat, yang dimaksud dengan wajilat adalah khawfat, jadi sama takut. Tapi kita sudah sebutkan wajilat ini adalah takut yang disertai rasa, yaitu berharap. Takut namun ada disertai rasa berharap. Qala rahimahullah wa zarafat minha al-uyun, dan kemudian mata berlinang dikarenakan mau'izah tadi. Qala aibakat hatta zarafat dumu'uha, yaitu mata menjadi menangis sampai berlinang air mata dari mata-mata tersebut, dari mata-mata para sahabat ketika mendengarkan mau'izah tersebut, dikarenakan sangat mendalamnya mau'izah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengena di hati para sahabat sehingga mereka pun menangis. Qala rahimahullah fa qulna, maka kami berkata itu para sahabat, ya Rasulullah, kanaha mau'izatu muwaddi'in fa awsina, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihatnya orang yang akan berpisah, mau'izahnya orang yang akan berpisah, maka berikan wasiat kepada kami. Qala rahimahullah li'anna mau'izata al-muwaddi' takunu mau'izatan balighatan qawiyatan, dikatakan mau'izahnya seorang yang akan pergi, seorang yang mengucapkan perpisahan, maka mau'izah tersebut adalah mau'izah yang begitu mendalam dan kuat karena memang suasananya adalah suasana perpisahan, suasananya dirasakan suasana yang begitu menyedihkan, orang ini akan berpisah. Maka ketika diberikan mau'izah pada saat tersebut, itu adalah mau'izah yang begitu mendalam. Dari sisi memang orang yang mendengar sudah menyangka bahwasanya adalah orang yang akan berpisah dari kita. Demikian pula orang yang akan pergi, akan berpisah pun berusaha untuk memberikan mau'izah yang sedalam-dalam, yaitu mau'izah yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang akan yang dia akan berpisah darinya. Oleh karena itu para sahabat kemudian mengerti dan merasakan dari mau'izah tersebut, saking dalamnya mau'izah tersebut, saking kuatnya mau'izah tersebut, sehingga benar-benar mengena, menancap di dalam kalbu-kalbu para sahabat. Mereka merasa ini adalah mau'izahnya seorang yang akan berpisah. Maka apa yang diminta? Fa'ausina, berikan wasiat kepada kami. Wasiat itu biasanya diberikan oleh orang yang akan meninggal. Wasiat adalah sesuatu yang kemudian disampaikan oleh seorang yang akan meninggal, seorang yang akan kemudian meninggalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka berikan wasiat kepada kami. Qala rahimahullah, qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Qala wa hadha min taqwi as-sahabati radhiyallahu anhum. Dan ini termasuk pemahaman yang mendalam dari para sahabat radhiyallahu anhum. Qala annahum istaghallu hadhihi al-fursah liyusihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima fihi al-khair. Di mana mereka kemudian memanfaatkan kesempatan ini, melihat bahwasannya ini adalah saat yang baik, saat yang tepat untuk meminta wasiat. Maka apa? Mereka meminta wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, liusiyahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima fihi al-khair, supaya Nabi memberikan wasiat kepada mereka dengan perkara-perkara yang ada kebaikan di dalamnya. Jadi para sahabat betul-betul jeli ketika melihat ada suatu kesempatan yang di situ mereka bisa meminta kepada Rasulullah SAW nasihat-nasihat, petuah-petuah, wasiat yang begitu mendalam. Maka mereka pun memintanya dari Nabi SAW. Qala usikum bi taqwallah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Qala wa taqwallahi ittikadu wiqayatin min iqabihi. Dan yang dimaksud taqwallah, bertakwa kepada Allah, ini akan disebutkan salah satu definisinya, yaitu ittikadu wiqayatin, mengambil perlindungan, min iqabihi, dari iqabnya, dari hukuman Allah azza wa jal. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wajatina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi inilah makna dari taqwa Allah. Taqwa Allah itu artinya mengambil perlindungan, menjadikan bagi seorang hamba suatu perlindungan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan perlindungan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala didapatkan dan diraih, dihasilkan oleh seorang hamba dengan mengerjakan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Qala wa hadha haqqullahi azza wa jal. Dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah hak Allah azza wa jal, yaitu hak yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya. Takwa ini adalah suatu yang wajib bagi seorang hamba untuk kemudian benar-benar memperhatikan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangannya, sehingga mereka bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini wajib, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah suatu yang wajib, merupakan hak Allah yang atas hamba-hambanya, yang harus ditunaikan oleh para hamba-hambanya. Qala wa sam'i wa ta'ah. Dan juga aku mewasiatkan kepada kalian untuk sam' wa ta'ah, mendengar dan taat. Qala ya'ni li wulati al-umur. Yang dimaksud adalah kepada para pemerintah. Jadi bukan berarti al-sam' wa tha'ah ini kepada semua orang, kepada semua manusia, tapi yang dimaksud adalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah li wulati umur, kepada para pemerintah, kepada para pemimpin. Qala ay isma'u ma yaqulun, yaitu dengarkanlah apa yang mereka katakan. Ketika mereka mengatakan sesuatu menunjukkannya kepada rakyatnya, maka dengarkan apa yang dikatakannya. Qala wa ma bihi ya'muruna, dan juga apa yang mereka perintahkan mereka didengarkan. Yaitu dengar dan taatkan, bukan hanya mendengarkan saja kemudian diabaikan, tapi sama di sini mendengar di gandengkan dengan at-ta'ah, yaitu ketaatan. Mendengarkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perintahkan, kemudian taat terhadap perintah tersebut. Bukan hanya mendengar kemudian diabaikan, namun mendengar dan mentaatinya. Qala wajtanibu ma'anhu yanhaun, dan juga jauhilah perkara-perkara yang mereka larang. Itulah yang dinamakan as-sam' wa tha'ah, mendengarkan apa yang mereka perintahkan, mendengarkan apa yang mereka larang, kemudian mentaati perintah dan larangan tersebut, yaitu perintah dan larangan pemerintah, yang sudah kita bahas pula. Selama perintah dan larangan tersebut adalah bukan dalam perkara kemungkaran, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada perkara-perkara yang wajib, atau pada perkara-perkara yang sunnah, atau pada perkara-perkara yang mubah, maka kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, pemimpin, kemudian mentaati perintah-perintah mereka dan menjauhi larangan-larangan mereka, selama bukan pada perkara kemaksiatan. Qala wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Qala ya'ni wa in kana al-amiru 'abdan fasma'u lahu wa athi'uhu, yaitu walaupun kemudian yang menjadi amir, yang menjadi pemimpin adalah seorang budak, maka dengarkan apa yang dia katakan dan kemudian taatlah kepadanya. Itu sampai apabila keadaannya paling buruk sekalipun, diperintah oleh seorang budak, yang menjadi pemimpin adalah seorang budak, tetap harus menunaikan kewajiban pemimpin tersebut walaupun dia seorang budak. Ketika sudah diangkat menjadi pemimpin, sudah dibaiat oleh kaum muslimin, maka dia memiliki hak untuk didengarkan dan untuk ditaati. Namun selama dia belum menjadi pemimpin, ya tidak boleh seorang hamba sahaya, seorang budak yang dimiliki, diangkat dan dipilih menjadi pemimpin, ini tidak boleh. Namun sebagaimana yang kita sudah jelaskan mungkin pada pertemuan yang telah lalu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lafaz yang digunakan di sini ta'ammara, ta'ammara. Walaupun yang ta'ammara atas kalian adalah seorang hamba sahaya. Apa ta'ammara di situ? Ta'ammara di sini lafaz yang menunjukkan bahwasanya pada awalnya dia bukan memimpin, kemudian dia menjadi pemimpin karena suatu peristiwa. Misalnya kemudian dia memberontak. Hamba sahaya ini memberontak, memiliki kekuatan, memiliki pendukung. Katakanlah sama budak misalnya, sama budak menjadi pendukung. Budak tadi kemudian naik menjadi pemimpin, berhasil mengalahkan pemimpin yang sah. Dalam keadaan seperti itu pun harus taat, ya. Jadi seorang budak itu tidak mungkin atau tidak bisa untuk menjadi pemimpin. Namun di sini pada lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada isyarat bahwasanya mereka menjadi pemimpin bukan karena dipilih oleh kaum muslimin, tapi awalnya mereka bukan pemimpin, namun ta'ammara menjadi pemimpin karena yaitu mungkin karena memberontak, ya. Atau kemudian memang karena rakyatnya tidak mengerti hukum syar'i, bahwasanya seorang hamba itu tidak bisa menjadi pemimpin, lalu mengangkat seorang budak menjadi pemimpin mereka. Qala wa hadha huwa muqtada 'umumil ayah, dan ini adalah yang menjadi konsekuensi dari keumuman ayat. Itu surat An-Nisa ayat ke-59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur-rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang memiliki perkara kalian, atau orang-orang yang memiliki perkara yaitu pemimpin di antara kalian. Walaupun ulil amri di sini, di antara para ulama menyebutkan bukan hanya pemimpin, namun juga ulama ditaati, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati pemimpin, pemerintah dan juga ulama. Maka mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun dia adalah seorang budak, ini adalah konsekuensi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam surat An-Nisa ke-59 tadi, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah di antara kalian, yang memerintah di antara kalian. Qala qauluhu, dan sabdanya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, karena siapa yang hidup di antara kalian, ay man taqulu hayatuhu, yaitu siapa di antara kalian yang kemudian panjang umurnya, panjang hidupnya. Fa sayara khilafan katsira, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak ada perselisihan. Pada masa kekhilafahan Abu Bakar pun tidak ada perselisihan. Demikian pula pada khilafah Umar pun tidak ada perselisihan. Muncul kemudian perselisihan tersebut pada khilafah Utsman, mulai muncul perselisihan. Kemudian bertambah dahsyat khilaf tersebut, perselisihan tersebut pada masa Khalifah Ar-Rashid Ali radhiyallahu anhu. Maka barang siapa yang kemudian panjang umurnya, maka pasti akan melihat yang seperti ini. Tapi apabila meninggal pada kekhilafan Abu Bakar atau Umar, maka tidak akan melihat khilaf yang begitu dahsyat di antara kaum muslimin. Qala wa waqa'a dzalika kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu pun terjadi sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan bahwasanya barang siapa yang panjang umurnya akan melihat perselisihan yang banyak. Itu pun terjadi. Itu kapan? Qala faqad hasala al-ikhtilaful katsir di zaman baqiyati as-sahabati radhiyallahu anhum, maka telah terjadi perselisihan yang banyak pada zaman ketika baqiyatu as-sahabah, yaitu tersisa dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, tersisa sedikit di antara mereka pada akhir-akhir masa sahabat. Qala thumma amara sallallahu alaihi wasallam bi an naltazima bi sunnatihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk supaya kita beriltizam, berpegang teguh dengan sunnah beliau. Qala ay bi tariqatihi, yaitu yang dimaksud sunnah beliau adalah dengan jalannya beliau, metode beliau dalam beragama, menjalankan syariat. Inilah sunnah. Qala wa tariqati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiin, dan juga menjalankan tariqahnya, cara beragamanya para al-khulafa ar-rasyidin, para al-khulafa yang terbimbing, yang kemudian berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Ar-rasyidin sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, yang dimaksud adalah orang yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, kemudian mengamalkannya. Itu adalah rasyid, orang yang terbimbing. Maka al-khulafa ar-rasyidin, keempat khulafa dari kalangan para sahabat yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, mereka adalah orang-orang yang rasyid, mengetahui al-haq. Mereka adalah para ulama, kemudian tidak sekedar mengetahui tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menjalankan syariat tersebut pada diri mereka dan juga pada pemerintahan mereka, menasihatkannya kepada rakyatnya. Inilah al-khulafa ar-rasyidin, para khulafa yang kemudian berada di atas ar-rusyd, yaitu pengetahuan terhadap agama dan menjalankan agama tersebut. Qala wal khulafa alladziina khalafu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Dan para al-khulafa yang dimaksud adalah orang-orang yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, ilman wa ibadatan wa da'watan, dalam hal ilmu membimbing orang-orang yang dipimpinnya secara ilmu agama, wa ibadatan, dan juga dalam hal ibadah, wa da'watan, dan dalam hal berdakwah menuju syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan al-khulafa. Al-khulafa qala wa ala ra'sihim al-khulafa'ul arba'ah, dan yang paling tinggi di antara para khulafa tersebut adalah khalifah yang empat, yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khalifah yang empat dari kalangan para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Maka inilah khalifah yang empat yang dijuluki dengan al-khulafa ar-rasyidin, yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah mereka. Qala rahimahullah al-mahdiyyin, yang berjalan di atas huda, berjalan di atas petunjuk. Qala rahimahullah wasfun kashif. Al-mahdiyyin ini adalah wasfun kashif. Wasfun kashif ini apa? Sifat yang kemudian menjelaskan, semakin memperjelas apa yang disebutkan sebelumnya. Al-khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang kemudian berada di atas ar-rusyd, berada di atas ilmu agama dan kemudian beramal dengan ilmu agama. Kemudian dijelaskan lagi dengan kata al-mahdiyyin, ini sebagai wasfun kashif, sifat yang kemudian semakin memperjelas apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu al-khulafa ar-rasyidin. Qala li anna kullu rasyidin fa huwa mahdi, dikarenakan seluruh rasyid, seluruh orang yang terbimbing, bahwa mahdi, maka dia adalah mahdi, yaitu orang yang berada di atas huda, di atas petunjuk. Jadi ini untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan rasyid. Al-khulafa ar-rasyidin, apa rasyidin? Ar-rasyidin yaitu al-mahdiyin. Ar-rasyidin orang yang berada di atas al-haq dan kemudian menjalankannya, mengamalkannya, yaitu dialah al-mahdiyin yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mahdiyin ini adalah lafaz yang ditambahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjelas apa yang kemudian sudah disebutkan sebelumnya. Istilahnya adalah wasfun kashif atau sifatun kashifah. Qala wa ma'na al-mahdiyin alladzina hudu. Yang dimaksud al-mahdiyin yaitu orang-orang yang hudu, yaitu mendapatkan hidayah. Qala ay hadahumullahu 'azza wa jalla li tariqil haqq, yaitu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, petunjuk kepada mereka kepada jalan yang benar. Inilah yang dimaksud dengan al-mahdi. Jamaknya al-mahdiyun, di sini al-mahdiyin dikatakan dia yaitu majrur. Sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Baik. Qala rahimahullah 'addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah tersebut dengan an-nawajiz. Gigi-gigi geraham. Qala wa hiya aqsal abras. Yang dimaksud an-nawajiz adalah al-abras, gigi geraham yang paling belakang, yang paling dalam. Yaitu yang sudah kita sebutkan, gigi geraham yang paling belakang adalah gigi geraham yang paling kuat untuk menggigit Maka yang diinginkan dengan istilah ini atau ibarat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah syiddatut tamassuk, itu berpegang dengan sangat keras, berpegang dengan sangat kuat terhadap sunnah yang kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin. Qala wa huwa kinayatun an syiddatit tamassuk biha. Dan ini adalah kinayah, ungkapan, ibarat yang diinginkan dengannya syiddatut tamassuk, yaitu berpegang dengan berpegang teguh dengan kuat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Qala thumma hadzara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min muhdatsatil umur. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari perkara-perkara yang baru. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum ay uhadzirukum, iyyakum, hati-hati kalian. Itu maksudnya apa? Ay uhadzirukum, aku mentahzir kalian, aku memperingatkan kalian, min muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru. Qala wa hiya ma uhdatsa fid dini bila dalilin syar'i, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama tanpa adanya dalil syar'i. Perkara yang baru yang pada asalnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, kemudian diada-adakan setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dilihat kepada dalil-dalil yang ada dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun kemudian sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang tidak didapatkan cara-cara beribadah atau akidah-akidah yang seperti itu. Ini adalah muhdatsatul umur. Sebagaimana sudah lewat penyebutannya pada syarah Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, bahwa sebenarnya muhdatsat, muhdats itu pada asal katanya, sebagaimana bid'ah pada asal katanya bukan suatu yang kemudian tercela, ya, pada asal lughahnya, pada asal lughahnya apabila ditinjau dari segi bahasa, namun apabila ditinjau dari istilah syar'i, istilah syar'i, maka muhdatsat, perkara-perkara yang baru yang diinginkan dengannya adalah perkara-perkara baru dan bid'ah dalam bidang agama. Maka ini adalah sesuatu yang tercela. Kalau dalam istilah syar'i itu tercela. Namun kalau dalam istilah bahasa, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, belum tentu tercela. Sesuatu yang bid'ah atau muhdats belum tentu tercela apabila dilihat dari pemakaian bahasa. Ya. Ya, yang ini sudah kita jelaskan kemarin, namun hendaknya dipahami lagi. Jangan sampai tertukar, jangan sampai kemudian seorang bingung, rancu, dan kemudian menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Muhdats dan bid'ah itu bisa jadi tidak tercela apabila dilihat dari asal muasal maknanya dalam apa? Dalam bahasa Arab. Tapi kalau istilah syar'i, maka muhdats dan bid'ah ini adalah sesuatu yang tercela. Pasti tercela. Kenapa? Karena yang dimaksudkan adalah muhdats dan bid'ah, suatu yang diadakan dalam perkara agama yang tidak ada asalnya. Ya, kalau dalam lughah maknanya adalah suatu yang baru, begitu saja. Baru, suatu yang baru bisa suatu yang bagus, ya kan? Suatu yang baru bisa suatu yang bagus, bisa suatu yang kemudian jelek, tergantung apa yang baru tersebut. Ya, seperti itu. Tapi kalau dalam istilah syar'i, maka itu tercela karena menyangkut perkara agama yang sebelumnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dipahami oleh para sahabat, kemudian tiba-tiba muncul setelah berlalunya zaman, setelah zamannya Rasulullah, setelah zamannya para sahabat. Nah, maka itulah muhdats dan bid'ah. Qala wa dzalika annahu, qala wa dzalika annahu lamma amara bi luzumi sunnah hadzara min al-bid'ah. Yang demikian peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenapa disampaikan oleh Rasulullah? Karena ketika sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah, maka beliau memperingatkan dari kebalikannya, yaitu apa? Memperingatkan dari bid'ah. Ya, digandengkan. Jangan sampai seorang cuma memperingatkan apa, mengetahui kebaikan saja. Pelajari sunnah, pelajari sunnah, pelajari sunnah. Ya. Kemudian tidak tahu tentang bid'ah yang muncul, tidak tahu tentang akidah-akidah yang bid'ah, tidak tahu tentang ibadah-ibadah yang bid'ah, sehingga ketika dia tidak mengetahui keburukan apa yang terjadi, dia terjatuh ke dalamnya dalam keadaan dia tidak tahu. Ya. Maka yang harus diseimbangkan oleh seorang muslim yaitu mempelajari sunnah, mengetahui sunnah untuk menjalankannya, dan mengetahui bid'ah-bid'ah yang ada untuk menjauhinya. Jangan sampai dia semangat mempelajari sunnah kemudian mengamalkannya, ternyata dia tidak tahu bid'ah-bid'ah yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika dia melihat bid'ah, ini kayaknya benar, ini kayaknya bagus, ini kayaknya sunnah. Ya, karena dia tidak mengetahui sisi keburukannya. Ketika dia tidak mengetahui sisi keburukannya, maka harus diseimbangkan antara yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah wa tarbiyah harus diseimbangkan. Yaitu at-tasfiyah ini membersihkan dari perkara-perkara yang kemudian mengotori sunnah tersebut, mengotori syariat Islam, mengotori agama, dibersihkan, dihilangkan, ditahdir, diperingatkan. Kemudian juga tarbiyah, mengajarkan perkara-perkara yang baik, mengajarkan perkara-perkara yang sunnah, harus diseimbangkan. Jangan kemudian seorang kemudian cuma mengetahui tentang perkara-perkara yang sunnah saja, tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang bid'ah. Ya. Sebagaimana kita sudah sering menyampaikan suatu bait syair Arab Tusharo la disyari walakin litawakihi. Aku mengetahui keburukan bukan karena keburukan tersebut, bukan karena ingin mengikuti keburukan tersebut, akan tetapi untuk melindungi diri darinya. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa fihi. Dan barang siapa yang kemudian tidak mengerti mana yang buruk dari mana yang baik, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan tadi ketika dia tidak bisa memilah. Baik, qala wa qala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inna kulla bid'atin dalalah, karena seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Nah, bid'ah yang di sini adalah bid'ah syar'i atau bid'ah lughawi, bid'ah secara istilah syariah atau secara istilah bahasa, secara istilah syar'i. Seluruh bid'ah, seluruh perkara yang baru dalam agama dalalah, yaitu kesesatan. Tahuilah kalau ada suatu perkara yang baru dalam agama, dan itu adalah suatu yang sesat dan menyesatkan. Maka jangan diikuti. Ini tahdzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya seorang menjauhi perkara yang baru dari agama. Berhati-hati dari perkara yang baru dalam hal agama. Adapun perkara yang baru dalam hal duniawi, selama itu bermanfaat, maka manfaatkan. Maka manfaatkan, bukan suatu yang tercela. Seorang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau untuk hal-hal yang mubah yang bermanfaat bagi dirinya, itu tidak tercela. Namun apabila dia khawatir terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena perkara-perkara yang baru tersebut, karena misalnya perkembangan teknologi, maka tinggalkan, hendaknya mencari keselamatan dirinya dengan menjauhi perkara-perkara tersebut apabila memang khawatirkan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, ya, terjatuh ke dalam perkara yang haram itu dalam permasalahan perkara yang baru dalam bidang duniawi. Qala rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumullah, dan At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadits yang hasan sahih. Baik. Mari kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين